عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Taif insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-81. Qala an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'kulu bisyimal fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisyimalih. Rawahu Muslim. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "La ta'kulu bisyimal." Jangan kalian makan dengan menggunakan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Maksudnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang salah satu adab dari adab al-akl wa syurb. Adab di dalam makan dan minum, yaitu hendaknya seorang makan dan minum dengan menggunakan tangan kanannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kanan. Dan di sini menunjukkan tentang keharaman seorang memakan ataupun minum dengan tangan kiri. Meskipun di sana disebut oleh para ulama nahyu dalam masalah adab, larangan dalam masalah adab, hukum asalnya adalah lil karohah. Nah, tapi manakala di sini mimbabil adab, akan tapi ada qarinah, itu diserupakannya dengan syaitan, sehingga menunjukkan larangan di sini litahrim, sehingga haram seorang makan dan minum dengan tangan kirinya bila udrin, tanpa ada udur. Dan tentunya sana banyak adab-adab dalam makan dan minum. Maka ini diantaranya. Dan demikian pula di dalam hadis ini menunjukkan bahasanya syaitan makan dan minum. Dikarenakan dikatakan fa'inna syaitan ya'kulu wa isyrab. Bishimalih. Menunjukkan juga bahasanya syaitan memiliki tangan. Sehingga bagi seorang muslim untuk beradab dengan adab syariah di dalam makan dan minum. Demikian pula untuk mengajari putra-putrinya. Agar menegur manakala dia memakan dengan tangan kirinya. dan menunjukkan tentang jauhnya mayoritas dari kaum muslimin dari apa? Mengenali tentang agamanya. Sebagaimana kita saksikan inda awamun nas, tidak jarang, tidak sedikit kita dapati mereka makan minum dengan tangan kiri mereka. Ini tentunya dikarenakan jahil yang ada pada mereka. Menunjukkan tentang jauhnya mereka dari agama mereka. Sehingga di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua untuk mengetahui syariatnya. Dan demikian pula berupaya, berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah taala di malam hari ini, sebagaimana kita ketahui, tinggal satu hari atau dua hari, satu malam atau dua malam lagi kita akan memasuki Syahrul Ramadan, yang mana ma'ruf bagi kita semua tentang bagaimana mereka para salaf ta'alluq qulubuhum bi hadha asyhar, keterkaitan hati-hati mereka terhadap bulan yang mulia ini, yang mana mereka para salaf 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan demikian pula i'tina' mereka, para salafun as-salih, tatkala memasuki syahrul Ramadan, mereka berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan-amalan saleh. Dan setelahnya mereka meminta kepada Allah SWT agar diterima ibadah-ibadah yang mereka lakukan di selama bulan Ramadan. Tentunya ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan tentang keutamaan, keagungan, afdholiyah yang ada di dalam syahrul Ramadan. Yang tentunya mereka para salaf manakala meminta agar disampaikan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, bukan karena mereka ingin agar Allah Subhanahu wa taala semata-mata memanjangkan umurnya. Karena kita ketahui bahasanya doa, seorang berdoa meminta agar dipanjangkan umurnya, ini adalah perkara yang makruh. Sebagaimana tatkala Ummu Habibah radhiallahu anha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bernikmat-nikmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula dengan saudaranya Abu Sufyan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dan mengajari, qad sa'alti li ajalin mabdrubah, sungguhnya engkau meminta sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sebagaimana kita ketahui umur seorang telah ditakdirkan, yang kemudian Rasulullah SAW mengajarkan agar berdoa kepada Allah SWT dijauhkan dari adab neraka. Maka para ulama mengatakan bahasanya seorang berdoa meminta agar dipanjangkan umurnya, ini adalah suatu yang makruh. Tetapi mereka para salaf manakala meminta agar dipertemukan dengan syahrul Ramadan, sebagaimana kita sebutkan tadi, dikarenakan di dalamnya fadail, keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang sangat banyak. Yang mana seorang yang mengimani Allah SWT dan dari akhir-akhir akan merindukan syahrul Ramadan. Bahkan berandai-andai seandainya bulan-bulan seluruhnya itu adalah Ramadan. Dan tentunya di sana hadis kathirah yang menyebutkan tentang keutamaan syahrul Ramadan. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhala ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Apabila masuk bulan Ramadan, yakni dengan munculnya hilal, terbenamnya matahari di akhir bulan Sya'ban, maka dengan itu masuk syahrul Ramadan. Maka Allah SWT akan membuka pintu-pintu sorga dan akan menutup pintu-pintu neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awalu lailati Ramadan min Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu an-nar wa sufidati syayatin wa yunadi munadin ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syar aksir fa inna lillahi utaqa minan nar wa dhalika fi kulli laylah." Apabila di malam hari pertama dari bulan Ramadan, Allah SWT akan membuka pintu-pintu sorga. Al-jannah lahu abwab. Sorga memiliki pintu-pintu. Dan bagi mereka as-sa'imin akan memasuki pintu, memasuki jannah dari pintu ar-rayyan. Dan seorang hamba dapat memasuki surga dengan melewati seluruh pintu-pintu yang ada. Wa ghuliqat abwabu an-nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin. Dalam hadis yang tadi yang sebelumnya, wa sufidati syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Dan ini dapat kita rasakan dan dapat kita saksikan. Manakala di bulan Ramadan terlihat kaum muslimin bersemangat di dalam melakukan al-khair. Kita dapat rasakan ringan kita untuk melakukan apa? Ketaatan-ketaatan. Dibandingkan di luar bulan Ramadan. Tentunya ini adalah rahmat Allah SWT. Wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, memanggil dengan suran ya bagiyal khair. Wahai bagi al-khair, orang yang menginginkan kebaikan. yang tentunya seorang muslim manakala hendak memasuki bulan Ramadan, dia sudah memiliki agenda-agenda, amalan-amalan yang akan dia amalkan. Sebagaimana mereka para salaf, mereka menyambut untuk memasuki bulan Ramadan dengan at-taubah, dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa dari Ramadan yang dulu sudah tiba Ramadan yang akan kita masuki. Yang tentunya sekian banyak dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan, kelalaian yang telah kita lakukan, sehingga mereka para salaf menasihatkan di dalam istiqbal menyambut bulan Ramadan adalah dengan taubatan nasuha, untuk seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubah, yang mana kita ketahui az-zunub, dosa dan kemaksiatan, ini adalah noda-noda hitam yang ada di al-qalb seorang hamba, yang dapat mengurangi cahaya hatinya, cahaya keimanannya, dan demikian pula dapat mengurangi, bahkan dapat menghalangi dari melihat kebaikan itu adalah kebaikan, kejelekan adalah kejelekan. Sehingga mereka para salaf menasihatkan di dalam menyambut bulan Ramadan adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia akan melihat mana yang kebaikan itu adalah kebaikan, dan dia akan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan ringan untuk melaksanakan, dan dia akan dapat melihat, mengetahui kejelekan itu adalah kejelekan, yang kemudian dia akan meninggalkan. Sehingga tatkala masuk dalam bulan Ramadan, dia sudah siap untuk menunai pahala-pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. Nada munadin ya bagial khair akbil. Wahai yang menginginkan kebaikan, akbil, terus lanjutkan keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan berupa siam, berupa al-qiyam, berupa melakukan puasa, berupa melakukan al-qiyam, melakukan sholat malam, sholat tarawih, qiraatul Quran, dan amalan-amalan yang lainnya yang sangat banyak. Sedekah, al-umrah. Dikarenakan umrah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang umrah di bulan Ramadan, ya'dilul hajjah, pahalanya menyamai seorang menunaikan ibadah haji. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kahajji ma'i, seperti menunaikan haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, ya bagi asyar aksir. Wahai yang menginginkan kejelekan, tahan. Dikarenakan melakukan kejelekan-kejelekan dosa di waktu-waktu yang mulia ini, dosanya dilipat gandakan. Sebagaimana sebaliknya, perbuatan-perbuatan kebaikan dilipat gandakan. maka hendaknya yang mengingin memiliki keinginan untuk melakukan kejelekan, aksir. Untuk ditahan, jangan dilaksanakan, jangan dilakukan. Dosanya besar. Bagaimana tidak besar? Kalau penggoda-penggodanya telah dibelenggu, dia juga masih ada melakukan kejelekan. Berarti memang orangnya apa? Orang yang jelek, waliyadzubillah. Wa inna lillah al-utaqa minan nar. Dan Allah SWT akan memerdekakan, memasukkan hamba-hambanya, mengeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Wa dzalika fi kulli lailah aqwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu pada setiap malam di malam-malam Ramadan. Sehingga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan min utaqa, dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala merdekakan, bebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara amalan yang akan dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalam syahr Ramadan adalah saum, berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana kita ketahui saum Ramadan adalah merupakan rukun min arkan al-Islam. Untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah SWT mengatakan, kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan bagi kalian untuk melakukan syiyam, berpuasa. Yaitu di bulan Ramadan. Dan di antara keutamaan syiyam sahur Ramadan adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Seluruh amalan ibnu adam adalah baginya, ayat telah ditetapkan pahala-pahalanya, balasannya. Ila saum, kecuali apa? Puasa. Allah SWT mengatakan, fa innahu li wa ana ajizu bih. Sungguhnya seorang hamba berpuasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Kemudian disebutkan meninggalkan syahwatnya karena Allah SWT, meninggalkan makan dan minumnya karena Allah SWT. Ini menunjukkan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dikarenakan keimanan kepada Allah SWT, dia mengimani itu adalah Allah SWT yang mensyariatkan, Allah SWT yang mewajibkan, wahtisaban dan ihtisab, mengharap pahala yang ada di sisi Allah SWT, menunjukkan butuhnya al-ikhlas di dalam siyam. Sehingga seorang harus ihtisab dalam puasanya, semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT. Dikarenakan puasa bukan semata-mata seorang meninggalkan makan dan minum, Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, malam yada' kaula zur wal amal bih wal jahl walisalilai hajah ila yada'a ta'amahu au syarabahu au kama kaula Nabi SAW. Allah SWT tidak butuh kepada puasa seorang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jahil. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa hadu ila al-ju' wal atas, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana seorang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan bagian kecuali hanya lapar dan dahaga. Sehingga di dalam siam adalah seorang harus berpuasa secara lahiriah dan rohaniahnya. Untuk menjauhi larangan-larangan Allah SWT, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan Allah SWT. Sebagaimana sebagian para ulama mengatakan, melakukan dosa dan kemaksiatan termasuk pembatal dari siam. Meskipun yang benar adalah akan menghilangkan pahalanya. Akan mengurangi pahalanya. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang mendatang kalau masih ada kesempatan. Wallahu a'lam.